بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال الشيخ قال الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى في كتابه وصايا الأبناء وصايا الآباء للأبناء المقررة عليك مطالعة جيدة قبل استماعها من الأستاذ في مجلس الدرس وإذا أشكل عليك الأمر في مسألة من المسائل فلا تستنكف من عرضها على أحد إخوانك لتشترك معه في فهمها ولا تنتقل من مسألة إلى أخرى قبل فهم الأولى فهما جيدا. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu agama, telaahlah pelajaranmu. Telaah pelajaranmu tentunya dengan sebaik-baiknya. Muqarrara alaika mutala'ah jayyidah. Telaahlah pelajaranmu, pelajaran yang menjadi mata pelajaran yang telah ditetapkan untukmu. Muqarrara alaika, mata pelajaran yang telah ditetapkan untukmu. Mutala'ah jayyidah, dengan telaah yang sebaik-baiknya. Qabla istima'iha, sebelum engkau mendengarkannya dan menyimaknya di majlis ustad atau dari ustad, minal ustad fi majlis dars, di dalam majlis belajarnya kamu. Tentunya menelaah di sini agar ketika kita belajar di hadapan ustad, ada gambaran apa yang akan kita pelajari besok atau apa yang akan kita pelajari nanti dengan telaah yang baik. Demikian apa yang telah kita ambil dari pelajaran tersebut sebelumnya, kita menelaahnya kembali, kita murojaah belajar kembali, mengulangi, sehingga ketika kita nantinya bertemu dengan ustadz atau pengajar yang mengajarkan ilmu tersebut, kita lebih bersiap dan telah bersiap. Karena berbeda seorang yang tidak menelaah pelajarannya ataupun dia tidak terlebih dulu membaca, terlebih dulu murojaah dari apa yang dia akan pelajari dengan orang yang atau pelajar yang dia cakap, menelaah, lantas mempelajari murojaah, di mana ketika dia berada di majlis dars atau di majlis pembelajaran tersebut, dia telah bersiap dan dia ada pemahaman terhadap apa yang dia akan pelajari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini tentunya akan membantu dia, akan menolong dia untuk bisa lebih cepat memahami dan menolong dia untuk berhasil dari pelajaran yang dipelajari tersebut, yang disampaikan dan diajarkan oleh ustadz atau oleh guru pengajar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi tali' durusaka al-muqarrara 'alaika mutala'atan jayyida, telaahlah pelajaranmu, pelajaran mata pelajaran yang telah ditetapkan untukmu dengan telaah yang baik sebelum engkau istima' mendengarkannya, menyimaknya dari ustadzmu di majlis dars, di majlis pelajaran. Wa idza ashkala 'alaika, dan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, demikianlah yang didapati dari as-salafus saleh, yaitu as-salafus saleh mereka adalah orang-orang yang selalu bersemangat murojaah mutala'ah dari apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka pelajari dari ilmu, sehingga kita bisa melihat bagaimana natijah athar dari belajarnya mereka. Sekarang berbagai macam perbendaharaan ilmu an-nafi', ilmu al-kitab dan ilmu sunnah diwariskan oleh mereka. Hal ini tentunya karena kesungguhan mereka, karena keseriusan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika mereka belajar dahulu sehingga mereka menjadi seorang alim ulama, mereka menjadi orang-orang yang menjadi panutan dengan ilmunya dan amalnya, dengan seriusnya mereka belajar mentelaah apa yang mereka dapatkan. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah ketika kita ingin mengikuti mereka, kita yaitu kita yang menginginkan untuk mengikuti salafus saleh, kita harus juga serius, semangat mentelaah pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil, ataupun serius dan semangat berusaha untuk mengetahui apa yang akan diterangkan nanti. Karena ketika kita demikian, kita akan betul-betul mendapatkan hasil yang baik, hasil yang tentunya lebih utama, lebih sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bisawab dari pelajaran tersebut. Karena itu pula saya secara pribadi ketika mengajar kepada para tulab, agar menyampaikan kepada para tulab agar mereka menelaah terlebih dahulu, adapun nanti benar dan tidaknya apa yang mereka telaah, tentunya nanti kita membenarkannya di majlis dars, di pelajaran saat mereka bertatap muka langsung kepada bertatap muka langsung dengan saya sebagai seorang guru pada saat itu, sehingga mereka pun tentunya lebih bersiap dengan apa yang mereka pelajari. Wallahu a'lam bissawab. Dan tampak yang tidak mutala'ah, yang tampak yang tidak murojaah di majlis dars itu akan tampak yaitu siapa yang lebih bersiap, siapa yang lebih serius dengan siapa yang tidak bersiap. Wallahu a'lam bishawab. Maka karena itu bersiaplah sebelum kita masuk ke dalam majlis dars. Bersiaplah dengan pelajaran kita, bersiaplah dengan apa yang kita akan ambil dari pelajaran tersebut, sehingga ketika kita masuk dalam majlis pembelajaran dengan guru kita atau ustadz kita atau muallim kita, kita lebih bersiap. Demikian. Qala rahimahullah, wa idza ashkala 'alaika al-amru fi mas'alatin minal masail, dan apabila ada satu hal yang menjadi iskal, ada satu perkara dari perkara-perkara yang ada menjadi iskal denganmu. Wa idza ashkala 'alaika, apabila ada yang iskal terhadapmu dari satu perkara dari masalah-masalah yang ada, yaitu masalah-masalah ilmiah. Wa idza ashkala 'alaikal amru, dan apabila iskal bagimu satu perkara dari masalah-masalah ilmiah, fi mas'alatin minal masail, tentunya karena kita adalah penuntut ilmu, selalu terbina dan terdidik dengan ilmu, maka iskal yang ada di sisi penuntut ilmu adalah masalah-masalah ilmiah. Iskal yang ada di sisi penuntut ilmu adalah masalah-masalah ilmiah, atau ada satu perkara yang terkaburkan, tersamarkan pada perkara tersebut dari perkara-perkara ilmiah. Fala tastankif, maka janganlah engkau enggan atau janganlah engkau sombong, min irdiha, dari memaparkannya, dari mempertanyakannya, dari memusyawarah dari meminta pandangan, ala ahadi ikhwanika, terhadap satu dari kawan-kawanmu atau satu dari teman-temanmu atau dari teman-temanmu. Jadi apabila ada yang terkaburkan di sisimu, ada yang iskal padamu satu perkara dari masalah-masalah ilmiah, fi mas'alatin minal masail, dari pelajaran yang engkau pelajari, fala tastankif, janganlah kamu enggan atau janganlah kamu sombong ataupun angkuh sehingga menyembunyikan masalah tersebut, min irdiha, dari memaparkannya, dari mempertanyakannya, dari memusyawarahkannya, ala ahadi ikhwanika, terhadap satu atau kepada teman-temanmu, kawan-kawanmu, teman-teman sejawatmu. Ketika engkau belajar, kawan-kawanmu yang mereka adalah para penuntut ilmu sama denganmu, maka mintalah pandangan mereka, mintalah untuk mereka menjelaskan masalah tersebut. Jangan kita enggan, jangan kita sombong, tidak mau menerima keterangan, menutupi apa yang tampak dari kebodohan kita atau tampak dari ketersamaran kita dalam masalah ilmu. Jangan. Tapi kita bertanya, kita meminta pandangan kepadanya, karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang namanya manusia serba kekurangan dari segalanya, termasuk akalnya. Bisa jadi dia mengerti satu masalah, dia dengan masalah yang lain tidak paham, dan demikian yang lainnya. Sehingga ketika dia tidak mengerti satu masalah, jangan dia enggan, jangan dia menutup diri untuk bertanya, untuk memaparkan, untuk meminta pandangan dari saudaranya atau dari kawannya atau dari teman sejawatnya yang dia belajar bersama-sama menuntut ilmu. Litastarika ma'ahu fi fahmiha, agar engkau bisa bersama mereka, engkau bisa bersama mereka di dalam memahami masalah-masalah tersebut. Litastarika ma'ahu fi fahmiha, atau agar kamu pun paham seperti mereka di dalam masalah-masalah tersebut. Litastarika ma'ahu fi fahmiha, agar kamu bisa bersama dengan mereka di dalam memahami masalah tersebut, atau engkau bisa paham seperti mereka. Wala tantakil fi min mas'alatin ila ukhra, janganlah engkau berpindah dari satu masalah, dari masalah ilmiah kepada masalah yang lain. Qabla fahmil ula, sebelum memahami masalah yang pertama dengan pemahaman yang baik. Karena ilmu itu berkesinambungan, atau ilmu itu seperti anak tangga. Suksesnya seorang menaiki anak tangga yang kedua, tentunya dia sukses menaiki anak tangga atau naik pada anak tangga yang pertama. Demikian suksesnya dia naik pada anak tangga yang ketiga, dia tentunya sukses pula naik anak tangga yang kedua, sehingga yang pertama sukses, yang kedua sukses, yang ketiga sukses, sampai dia mencapai derajat yang tinggi dari anak tangga yang terakhir. Dia mendapatkan tempat yang tinggi dengan naik ke tangga tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, pada puncaknya. Demikianlah ilmu. Ilmu tentunya dipelajari dari ilmu yang paling dasar, kemudian setelahnya. Demikian masalah ilmiah, dari yang paling dasar, kemudian setelahnya. Atau boleh kita katakan ilmu itu bertingkat-tingkat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Jangan sampai tingkat yang pertama kita tidak memahaminya, lantas kita pindah ke tingkat yang kedua. Ini tentunya tidak akan membuat kita berhasil di dalam belajar ilmu. Tidak akan membuat kita berhasil di dalam memahami ilmu. Karena kita ilmunya seperti orang yang berpindah dari satu ke yang lainnya dalam keadaan dia belum beristirahat dengan nyaman, lantas dia pindah lagi, sehingga akhirnya dia dalam kelelahan dan dalam kepenatan yang luar biasa, tidak ada kenyamanan baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah. Tentunya seorang penuntut ilmu, dari masalah satu ke masalah yang lain, dia selalu mengikat dirinya dengan masalah-masalah tersebut. Tidak dia pindah kepada satu masalah, dari masalah-masalah ilmiah, kecuali dia telah faham dengan sebenar-benarnya. Dia telah faham dengan sebenar-benarnya. Betapa baiknya dari nasihat yang ada di sini, dari adab yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Itu yang pertama, dia menelaah pelajarannya dengan menelaah dengan sebaik-baiknya sebelum dia hadir di majelis gurunya, di majelis pelajarannya. Apabila ada yang terkaburkan baginya, tersamarkan baginya dari satu masalah, dari masalah-masalah ilmiah, maka dia jangan enggan, dia jangan angkuh untuk mempertanyakannya, untuk memaparkannya kepada teman-temannya, teman-teman sejawatnya, kawan-kawannya di dalam menuntut ilmu. Karena bisa jadi mereka telah memahaminya dengan pemahaman yang baik, agar kita bisa bersama dengan mereka sama memahaminya, atau sama-sama dalam memahaminya. Dan sebagaimana sudah dikemukakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna, mungkin dalam satu masalah ini terkaburkan bagi kita, tidak pada mereka. Karena itu kita bertanya dan memaparkannya kepada mereka masalah tersebut. Kemudian kita tidak pindah kepada satu masalah dari masalah ilmiah kepada masalah yang lain, kecuali kita telah memahami masalah tersebut, masalah ilmiah tersebut dengan baik, atau kita tidak pindah dari satu pelajaran ke pelajaran yang lain, kecuali kita telah memahami dan telah mengetahui pelajaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikianlah. Ini tentunya akan membuat seorang berhasil, tentunya akan membuat seorang sukses dengan apa yang dia pelajari dari ilmu, terlebih khusus ilmu agama. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza ajlasaka al-ustad fi makanika alladhi ayyanahu laka min ad-durus fala tajlis fi ghairihi, fala tajlis fi ghairihi. Dan apabila gurumu telah mendudukkanmu di satu tempat, ajlasaka al-ustad fi makanika, duduk di satu tempat, alladhi ayyanahu, yang dia menetapkan kamu duduk di tempat tersebut, alladhi ayyanahu, dia telah menetapkan bahwa kamu duduk di tempat tersebut, laka minat durus, dari pelajaran-pelajaran yang ada, sehingga fala tajlis fi ghairihi, maka jangan kamu duduk di tempat yang lainnya, menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh gurumu. Kenapa demikian? Karena guru lebih memahami kadar dan kondisi murid-muridnya. Walaupun dia tidak bersamamu dalam sehari semalam 24 jam, tetapi guru memiliki pengalaman, guru memiliki kajian yang mendalam terhadap murid-muridnya. Dia memiliki pengalaman, dia juga orang yang mempelajari keadaanmu, kemampuanmu, penerimaanmu, sehingga dia lebih paham kamu seharusnya duduk dekatnya atau kamu seharusnya duduk di tengah-tengah ikhwamu atau di tengah-tengah kawan-kawanmu ketika belajar. Demikian guru menempatkan si A di sini, si B di sana. Demikian juga mengatakan kamu ke depan, kamu ke belakang, kamu di tengah. Demikian, itu bukan hanya semata-mata penunjukan begitu saja, suatu perkara yang lewat dan tanpa faedah begitu saja, tetapi dia telah memikirkan di mana seharusnya yang ini duduk, yang ini ditempatkan di sini, yang itu ditempatkan di sana, karena dia telah memahamimu, memahami murid-muridnya dengan kadarnya dan kemampuannya, dan tentunya pula menyadari dengan kedisiplinannya, sehingga ketika ustaz atau guru menempatkanmu pada satu posisi, kamu duduk di sini. Idza ajlasakal ustadz fi makanika, apabila ustadz telah mendudukkanmu di tempatmu, alladzi ayyanahu, yang dia telah tetapkan tempat itu untukmu, laka minat durus, dari pelajaran-pelajaran yang ada, fala tajlis fi ghairihi, maka janganlah kamu duduk di tempat yang lainnya, di tempat selain yang engkau ditetapkan seharusnya duduk di situ. Jangan kamu memilih tempat yang lainnya, karena ini akan membantumu, akan membantumu sukses dan berhasil dalam belajar. Sebagaimana tadi dikatakan, guru mengetahui, memahami kondisi dari siapa yang mendengarkan dan hadir di pelajarannya. Ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan pengajaran, dia lebih paham. Dia lebih mengerti kondisinya si A, kondisinya si B, si C, dan seterusnya. Sehingga bagi para murid, para penuntut ilmu, Maka mereka mengikuti arahan dan bimbingan ustadznya, sampai pun dalam di mana mereka duduk dan ditempatkan di mana, illa terkecuali guru dalam hal ini memberikan kelapangan semuanya untuk mereka bebas duduk, berkumpul di sisinya, atau mereka bebas untuk memilih tempat di sekelilingnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian tentunya dia lebih faham bagaimana keadaan muridnya dan bagaimana seharusnya muridnya. Wa idza ta'adda 'alaika. Jadi ini nasihat yang baik, kita jangan terkadang murid ngeyel ataupun merasa lebih faham sehingga dia didudukkan di tempat ini, dia cari tempat duduk yang lain. Ini tidak boleh. Ini tidak pantas. Kamu tidak tahu tentang dirimu, dia lebih tahu tentang dirimu, kemampuanmu, kadarmu, sehingga dia mendudukkanmu pada satu tempat, satu posisi, karena memang pantas kamu didudukkan di situ. Adapun kalau kamu tidak mengikutinya, maka kamu tidak akan berhasil, dan kamu nantinya akan menyesali perbuatanmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Qala rahimahullah, wa idza ta'adda 'alayka ahadu ikhwanika bil julus fihi fala tunazi'hu fala tushatimhu warfa'il amra ila ustadhika hatta yuqimahu wa yujlisaka fi makanika al mu'ayyan. Dan apabila ta'adda 'alayka ahadu ikhwanika, salah seorang temanmu atau dari kawanmu, dia melampaui kamu atau melangkahimu, bil julus fihi, dengan dia duduk di tempatmu. Jadi dia melangkahimu dengan apa yang telah ditetapkan oleh ustadzmu, seharusnya kamu duduk di situ, dia melangkahimu. Dia duduk pada posisi yang engkau ditempatkan di situ, bil julus fihi. Fala tunazi'hu. Maka jangan engkau bertengkar dan jangan engkau mendorongnya. Fala tunazi'hu. Jangan engkau bertengkar dan jangan kamu mendorongnya. Fala tusatimhu. Dan jangan pula kamu mencacinya. Tetapi warfa'il amra, tetapi angkatlah perkara ini ila ustadzika, kepada gurumu, kepada pengajarmu, hatta yuqimahu, sampai kemudian ustadzmu nanti akan meluruskan dan akan memberikan jalan keluar padanya. Jadi, sampai nanti ustadzmu yang akan meluruskannya, belajar sehingga yang kita inginkan, kita mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, maka sebaik-baiknya kita menyampaikannya kepada guru atau muallim kita agar menyelesaikan masalah ini dan meluruskan orang tersebut dan mengarahkan orang tersebut, sehingga kemudian kita pun kembali duduk di tempat posisi kita sebagaimana dia telah mendudukkan kita di posisi tersebut, dan kawan kita ini pun diposisikan dengan posisinya yang tepat oleh guru kita. Inilah solusi yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena kalau guru dia akan mendengarkan, kalau muallim dia akan mendengarkan. Berbeda dengan selain muallim, dia tidak akan mendengarkannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apalagi itu adalah kawannya, teman sejawatnya, mungkin dia tidak akan mendengarkannya. Tetapi kalau guru, ustaz yang akan meluruskannya, maka dia akan segera mendengarkannya. Kemudian Kata beliau, ya bunayya, idza syara al-ustadz fi qira'ati ad-dars, wahai anakku, apabila ustadz telah memulai di dalam membaca pelajaran, fi qira'ati ad-dars, fala tatashaghal anhu bil hadits, janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan pembicaraan-pembicaraan. Jangan kamu menyibukkan dirimu dengan pembicaraan-pembicaraan. Wala bil munaqasyah ma'a ikhwanika, tidak pula dengan dialog bersama kawan-kawanmu. Wasghi ila ma yaquluhul ustad, tapi curahkanlah perhatianmu dengan sebenar-benarnya terhadap apa yang dikatakan oleh ustaz. Wasqi ila ma yaquluhul ustaz isqa'an tamman. Jadi curahkanlah dan arahkanlah pendengaranmu, pemahamanmu, sebaik perhatianmu, maaf. Arahkanlah pendengaranmu dan perhatianmu, wasqi ila ma yaquluhul ustaz, dengan apa yang dikatakan oleh ustaz, dengan mendengar, memperhatikan dengan sebenar-benarnya, isqa'an tamma. Jadi curahkanlah perhatianmu kepada apa yang dikatakan ustaz dengan sebenar-benarnya, isqa'an tamma. Tentunya ketika seorang belajar, dia tidak perhatian dan dia tidak mau perhatian, dia tidak akan mendapatkan apa yang diajarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini untuk sementara waktu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain kalau telah masuk waktu duhur. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, ilmu nafi'. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.